بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، kita sedang mempelajari akidah beriman tentang hawd, telaga. Telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar di hari kiamat, berdasarkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang jumlahnya mencapai derajat mutawatir, jumlah riwayat yang sangat banyak yang mustahil dengannya terjadi kedustaan secara sengaja atau kekeliruan tanpa sengaja, karena jumlahnya sangat banyak, mustahil terjadi kedustaan atau kekeliruan tanpa sengaja dalam periwayatan. Nah, ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas terkait dengan beriman dengan telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Telah kita lewati pembahasan pertama bahwa telaga itu telah ada sekarang. Yang kedua, letak telaga itu sudah disebutkan di padang mahsyar. Tetapi diperselisihkan oleh ulama apakah telaga itu sebelum mizan, sebelum penimbangan amal, atau setelahnya. Juga diperselisihkan apakah sebelum sirat, jembatan, ya, atau setelah sirat. Dan sepertinya yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa telaga itu sebelum mizan, sebelum penimbangan amal, dan sebelum sirat. Dengan argumen alasan tinjauan dari segi makna. Karena orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat keluar dari kuburan itu dalam keadaan kehausan dan butuh minum. Apalagi mereka akan menghadapi fase-fase padang mahsyar. Ya. Akan berdiri menghadapi, melewati pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil di padang mahsyar yang sangat panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di hari, satu hari yang lamanya 50 ribu tahun. Maka secara makna menuntut bahwa memang telaga ini sebelum, ya, fase-fase itu, sebelum mizan. Jadi sudah minum terlebih dahulu, kemudian mereka datang ke mauqif di padang mahsyar, ya, menghadapi pengadilan tersebut yang lama dan panjang tersebut. Meskipun ada riwayat yang menunjukkan diringankan bagi orang-orang yang beriman hisab mereka. Nah, baik. Dan ana mendapatkan, ana mendapatkan keterangan Syekh Shalih Al-Syekh dalam Syarh Al-Aqidah Thahawiyah, beliau mendukung pendapat ini dan menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ahli ilm. Al-Syeikh Shalih Al-Syeikh dalam Syarh Al-Aqidah Thahawiyah merujukkan pendapat ini, dan beliau menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ahli ilm terkait dengan fase telaga itu sebelum sirat. Syekh Shalih Al-Syeikh mengatakan Ya, jumhur ahlul ilm, mayoritas ulama berpendapat bahwa telaga itu sebelum sirat, sebelum jembatan. Dengan hujjah bahwa ada orang-orang yang berusaha mendatangi telaga itu tetapi diusir, ditolak, dan mereka direnggut keluar dari telaga itu dan dimasukkan dalam neraka. Berarti sebelum sirat, karena apabila setelah sirat, orang-orang yang akan melintasi sirat jembatan itu hanya orang-orang yang bertauhid, dan pelaku dosa besar yang ditakdirkan diazab, tidak diampuni, dan diazab terlebih dahulu dalam neraka, akan jatuh dalam neraka meskipun nanti keluar dengan syafaat. Yang lolos adalah yang memang akan langsung masuk dalam jannah yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mendatangi sirat, mereka langsung masuk neraka. Dan akan dibahas nanti bahwa di antara orang-orang yang direnggut, ya, diusir dan direnggut, dijauhkan dari telaga dan masuk dalam neraka, orang yang murtad. Nah, ini mana-mana ini tentunya dan dalil mana-mana menuntut bahwa memang sebelum sirat, ini jelas. Kemudian Syekh Shalih Al-Syekh menisbatkan kepada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa itu sebelum mizan. Bahkan mengatakan qaulul aktsar. Nah, ini jumhur juga. Nah, ini juga qaulul jumhur. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh juga menisbatkan ini pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa sebelum mizan, sebelum penimbangan amal. Nah, mereka menjelaskan, ulama tersebut menjelaskan alasannya, makna yang sudah disebutkan tadi. Ya. Bahwa orang yang beriman datang ke telaga itu untuk minum karena telah datang keterangan dalam sebagian hadis tersebut, ya, yang mutawatir itu menjelaskan bahwa man syariba minhu la yadhma'u ba'dahu abada. Barang siapa minum dari telaga itu, dia tidak akan haus setelahnya. Nah, maka dari segi makna, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan telaga tersebut sehingga kaum mukminin, orang beriman kepadanya, umatnya minum sebelum menghadapi mauqif, berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, penimbangan hisab, ya, sehingga mereka ketika menghadapi mauqif itu tidak dalam keadaan kehausan dan gelisah. Nah, karena sudah minum dari telaga. Tayyib. Dan ini pula yang didukung oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Tayyib. Jadi insyaallah ini yang terkuat, wallahu a'lam. Ini adalah pemahaman dari dalil-dalil yang ada. Adapun nas secara sharih, secara gamblang menetapkan hal itu memang tidak ada, tapi ini hasil pemahaman dari dalil-dalil yang ada yang kalian telah dengar, dan sepertinya ini terkuat dari pendapat-pendapat yang ada dan sudah kita dengar, itu qaulul jumhur, sebelum mizan dan sebelum sirat. Wallahu a'lam. Yang ketiga, mengenai luas dan modelnya. Mengenai luas dan modelnya. Hadis-hadis yang menerangkan tentang luas tempatnya telaga itu berbeda-beda. Ya, ada sekian hadis menyebutkan tentang luasnya telaga itu dan berbeda-beda. Di antaranya, tentunya kita tidak akan membaca seluruh hadis-hadis itu, hanya sebagian, dan kita akan sampai pada pendapat yang terbaik insyaallah dalam memadukan hadis-hadis itu. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haudi telagaku masiratu syahrin seluas perjalanan sebulan penuh. Wazawayahu sawa'un dan seluruh sisi-sisinya berukuran sama. Haudi telagaku masiratu syahrin seluas perjalanan sebulan penuh. Wazawayahu sawa'un dan seluruh sisi-sisinya berukuran sama. Hadis muttafaq alaih. Hadis berikutnya hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, arduhu mithlu tulihi lebarnya sama dengan panjangnya, lebarnya sama dengan panjangnya, ukuran lebarnya dan panjangnya sama. Ma baina Amman ila Aylah. Jaraknya antara Oman sampai ke Aylah. Oman sampai ke Aylah. Aylah itu di negeri Syam letaknya. Aylah adalah tempat yang berada di Syam. Nah, masih ada riwayat-riwayat sahih lainnya. Yang memberitakan tentang luasnya yang berbeda dengan apa yang kita dengar dari hadis-hadis tersebut. Jadi memang ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Antum bisa bayangkan dari Oman ke Aylah, Oman ke negeri Syam. Jauh kan? Nah, tadi hadis yang sebelumnya perjalanan dikelilingi ya, sebulan. Sebulan itu bukan pakai pesawat, dan di masa itu tidak ada pesawat. Nah, bukan pakai bis, bukan pakai kendaraan bermesin, belum ada pada zaman itu. Nah, dan tentunya Nabi Alaihissalam bersabda sesuai dengan keadaan zaman itu. Apa kendaraannya di zaman itu? Kendaraan mereka adalah onta. Jadi jika dikelilingi dengan onta, maka sebulan penuh. Baik. Nah, dan hadis-hadis lain yang berbeda-beda, beri tentang luasnya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam mengkompromikan perbedaan riwayat ini, memadukan jamak antara riwayat-riwayat. Bagaimana memadukan, mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu? Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Al-Dhari'ah fi ta'liq Al-Syari'ah lil-Ajurri Nah, ta'liq Syekh Rabi terhadap kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, karya Al-Imam Al-Ajurri, kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri, kitab akidah. Dita'liq oleh Syekh Rabi, diberi judul Adz-Dzari'ah fi Ta'liq Asy-Syari'ah lil Ajurri. Pada pembahasan ini, di sana Syekh Rabi memilih pendapat bahwa yang terluas, riwayat yang terluas itu yang menentukan. Al-aktsar yaqdi 'ala al-aqal. Yaqdi 'ala ghairi min ar-riwayat. Nah, jadi yang terluas, riwayat yang menyebutkan ukuran yang terluas itu yang menentukan. Itu yang kita ambil. Kenapa? Karena masalah telaga ini adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah, pemuliaan dari Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Boleh jadi awalnya, ya, awalnya tidak seluas ukuran yang terbesar pada riwayat tersebut. Awalnya hanya sekian. Ya, kemudian Allah SWT menambah karunianya, keutamaannya kepada nabinya, kemudian memperluasnya hingga seluas yang paling luas pada riwayat tersebut yang disebutkan, yaitu sejauh perjalanan sebulan yang ditempuh dengan tunggangan onta yang berlari biasa. Nah, hadis tadi yang telah kita dengar, haudi masiratu syahrin, ya, telagaku sejauh perjalanan sebulan. Difahami? Jadi ukuran yang paling luas pada riwayat itu adalah ukuran sejauh perjalanan sebulan penuh yang ditempuh dengan kendaraan onta yang berlari biasa. Nah, hadis siapa tadi itu? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, muttafaqun alaih. Nah, jadi boleh jadi awalnya tidak seluas itu, tetapi terus ditambah ya karunia tersebut. Nah, kemudian modelnya juga diperselisihkan oleh ulama. Ada yang memahami dari kedua hadis tersebut di atas bahwa modelnya bundar. Nah, dari dua hadis ini, haudi masiratu syahrin wa zawaya sawa'un. Telagaku luasnya sejauh perjalanan sebulan, sisi-sisinya sama ukurannya. Hadis Abdullah bin Al-As muttafaq alaih, kemudian hadis Abu Dzar riwayat Muslim, yang hadis yang kedua, arduhu wa mithlu thulihi ma baina Amman ila Aylah. Arduhu mithlu thulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Ada yang menyimpulkan ini menunjukkan berarti bentuknya bundar. Dan ini pendapat Ibn Uthaymin dalam syarah, ya, pendapat yang dipilih Ibn Uthaymin dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan modelnya murabba', bujur sangkar. Persegi empat, bujur sangkar, sama persis. Ya. Panjangnya dengan lebarnya sama, apa namanya? Bujur sangkar, ya. Nah, apa bedanya bujur sangkar dengan persegi panjang? Sudah belajar belum? Hah? Meja ini persegi panjang apa bujur sangkar ini? Meja ini. Mana? Ini persegi panjang apa bujur sangkar? Hah? Ini. Ini persegi panjang apa bujur sangkar? Ini, meja ini. Ini panjangnya. Panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Ini sepertinya panjangnya hampir dua kali lipat lebarnya. Apa namanya? Persegi panjang. Jika ini, panjangnya ini sama dengan lebarnya ini, jadi sama persis panjangnya, disebut apa? Bujur sangkar. Nah, betul ya? Mana tidak salah kan? Betul sudah istilahnya? Nah, istilah matematika ini. Baik. Murabba'. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Thahawiyah. Wallahu a'lam persisnya. Nah, karena ini sifatnya hasil pemahaman, kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Adapun nas secara gamblang mengatakan bentuknya demikian, tidak ada. Wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, sumber airnya. Dari mana sumber airnya telaga Nabi SAW? Airnya bersumber dari sungai Al-Kauthar. Bersumber dari sungai Al-Kauthar. Inna a'tainakal Kauthar. Al-Kauthar itu di mana? Abdurrahman. Di mana Al-Kauthar? Sungai Al-Kauthar di mana letaknya? Anak ingin yang jawab yang kecil-kecil. Sungai Al-Kauthar di mana? Nah, hah? Siapa? Fadil ya siapa? Fudel. Hah? Sungai Al-Kauthar di mana? Sungai Al-Kauthar di mana? Jangan antum ingat ada sungai Al-Kauthar di salah satu negeri di dunia ini. Ada yang namanya sungai Al-Kauthar. Nah ini sungai Al-Kauthar-nya yang diberikan buat Rasul di akhirat. Di mana? Di dalam mana? Tidak tahu sungai Al-Kauthar? Di mana sungai Al-Kauthar? Di? Dalam jannah. Nah, dalam Jannatul Firdaus, masya Allah. Dalam jannah. Nah, jadi sungai Al-Kauthar itu dalam jannah. Sementara telaga, ya, dalam jannah atau bukan? Bukan dalam jannah. Sudah kita pelajari sebelum mizan di padang mahsyar. Nah, dan sebelum sirat. Tapi sumber airnya dari sungai Al-Kauthar. Yani bersambung. Nah, bersambung. Ada salurannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Thauban radhiyallahu an, dari sahabat Thauban radhiyallahu an, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, dan hadisnya dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya? Hadisnya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaghuttu fihi. Yaghuttu ada riwayat mengatakan yasubbu fihi. Ya, yaghuttu ada riwayat yasubbu fihi. Yani mengucur ke dalam telaga itu mizaban. Mizaban itu mizab itu saluran air. Mizaban dua saluran air. Jadi mengucur ke dalam telaga itu mizaban dua saluran air. Yamuddanihi minal jannah. yamuddanihi minal jannah, mendukung airnya sebagai sumber airnya, minal jannah, dari jannah, yaitu dari sungai Al-Kawthar yang dikurniakan untuk Nabi SAW. Ahaduhuma min zahabin wal akharu min wariqi. Ahaduhuma, dua mizaban itu, mizaban tadi apa? Saluran untuk mengalirnya air dari sungai Al-Kawthar, tersalur melalui dua mizaban tersebut, melalui dua saluran air itu, mengucur masuk ke telaga. Nah, dua mizaban itu, ahaduhuma, salah satunya, min zahabin, terbuat dari emas. Wal akhar min wariqin, dan yang satunya terbuat dari perak. Masya Allah. Yang kelima, pembahasan yang kelima, sifat airnya. Sifat air telaga itu, bagaimana sifatnya? Telah diberitakan oleh Nabi SAW pada beberapa hadis. Di antaranya hadis Sauban radhiyallahu anhu yang telah disebutkan tadi di atas. Hadis Sauban tadi riwayat Muslim dan Ahmad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Ashaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Ashaddu bayadan minal laban. Wa ahla minal asal. Wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Ashaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, laban. Wa ahla, lebih hulu, lebih manis. Minal asal, daripada madu. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis Abdullah bin Amr bin As, muttafaq alaih. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ma'uhu abyadu minal laban. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu, baunya. Baunya, aromanya. Atyabu minal misk. Atyabu, lebih harum. Minal misk, daripada kasturi. Jadi kita simpulkan dari dua hadis Sauban dan Abdullah bin Abbas tersebut, warna lebih putih daripada susu, rasa lebih manis daripada madu, aromanya lebih harum daripada kasturi misk. Tambah sedikit lagi, yaitu pembahasan yang keenam, kita tambah sedikit lagi, nah, jumlah dan sifat bejana-bejananya. Jumlah bejananya dan sifat bejana-bejana itu telah diberitakan pula pada beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As yang telah disebutkan di atas berulang kali hadisnya, sebut potong-potong ya, hadisnya dipotong-potong sesuai dengan pembahasan, muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kizanuhu kanujumis sama. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya, bejana-bejananya, kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Kalian bisa hitung bintang di langit? Jumlahnya, banyaknya seperti itu, ya. Dan juga nanti akan diterangkan juga tergantung pada makna ini, berarti mengkilat seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abadan. Man syariba minha fala yazma'u abadan. Barang siapa minum dari tenaga itu, fala yazma'u, maka dia tidak akan kehausan abadan selamanya. Ini tadi yang disyaratkan makna yang mendukung bahwa telaga ini sebelum mizan, penimbangan amal dan sirat, dan mereka keluar dari kuburan dalam keadaan haus, dan mereka akan menghadapi mauqif berdiri pada mahsyar yang hitungannya sehari ya sebanding dengan 50 ribu tahun lamanya pada kehidupan dunia, sehingga mereka butuh minum sebelumnya, dan dengan itu mereka tidak kehausan di mauqif. Nah, hadith Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, hadith yang kedua riwayat Muslim, ka'anna al-abariq فيه النجوم كأن الأبريق فيه النجوم ya seakan-akan bejana-bejananya bagaikan bintang-bintang di langit. Bagaikan bintang-bintang di langit, artinya bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit dalam hal jumlahnya, saking banyaknya digambarkan seperti bintang-bintang di langit dalam hal jumlah dan dalam hal kilauan, kilauannya berkilau. Jadi hadis ini yang kita dengar ini maknanya lebih umum. Jadi penyamaan dengan bintang-bintang di langit meliputi dua hal, jumlah dan kilauannya. Bukan hanya jumlah saja, ya, tetapi juga dalam hal kilauannya. Ini lebih umum. Di sana ada hadis yang memang menyebutkan secara khusus jumlah, seperti hadis Anas bin Malik muttafaq alaih mengatakan wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis sama. Wa inna fihi, dan sesungguhnya pada telaga itu minal abariq bejana-bejana ka'adadi nujumis sama, yang jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ini memang pengkhususan ya jumlah, bahwa jumlahnya seperti bintang di langit. Tetapi dua hadis di atas itu lebih umum, bukan hanya jumlah, penyamaannya meliputi kilauannya juga seperti kilauan bintang. Nah, dan juga riwayat hadis Anas bin Malik riwayat Muslim ada tambahan penjelasan bahwa bejana-bejana itu ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Kata Nabi SAW, hadis Anas bin Malik, tapi riwayat Muslim ini. Nah, tura fihi abariqu al-zahab wal-fiddah. Tura fihi abariqu al-zahab wal-fiddah. Terlihat pada telaga itu bejana-bejana emas dan perak. Al-zahab wal-fiddah. Ka'adani nujumis sama, jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, jadi kesimpulannya dari hadis tadi, ada hadis yang memang khusus menjelaskan tentang jumlah bejana-bejana itu sejumlah bintang-bintang di langit, dan bahwasannya ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Dan ada hadis yang umum mengatakan bahwa bejana-bejananya seperti bagaikan bintang-bintang di langit, dan ini umum maknanya meliputi dalam hal jumlah sama dengan bintang di langit banyaknya, bagaikan bintang di langit banyaknya, dan dalam hal apa tadi, berkilau seperti bintang. Jadi bejana-bejana itu berkilau seperti bintang-bintang di langit. Nah, dari emas dan perak. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa pembahasan, masih butuh satu kali pertemuan. Nah, kita akan lengkap insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdihi.